Konsultasi Syariah. Sujud tilawah bagi wanita haid. Pertanyaan: bolehkah wanita haid sujud tilawah? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, sujud tilawah dianjurkan ketika seseorang membaca ayat sajadah atau memperhatikan bacaan ayat sajadah dari orang lain. Dulu, para sahabat bersujud ketika mereka mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat sajadah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, jangan dipahami bahwa sujud tilawah hanya terkait orang yang membaca ayat sajadah. Sehingga, meskipun menurut sebagian pendapat, wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran, namun bisa saja mereka disyariatkan untuk sujud tilawah karena mereka mendengar bacaan ayat sajadah. Kedua, apakah sujud tilawah harus dilakukan dalam keadaan suci? Ada beberapa ibadah yang disyaratkan harus suci dari hadas. Di antaranya yang disepakati ulama adalah sholat. Apakah sujud tilawah disyaratkan harus suci dari hadas sebagaimana layaknya sholat? Ataukah statusnya seperti zikir yang tidak disyaratkan harus suci? Ada dua pendapat ulama. Satu, mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam sujud tilawah disyariatkan untuk berwudu sebagaimana sholat. Mereka mengkiaskan sujud tilawah dengan sholat. Dua, bahwasanya sujud tilawah boleh dilakukan sekalipun dalam kondisi hadas. Karena sujud tilawah bukan sholat, dan tidak bisa dikiaskan dengan sholat. Tidak mungkin ada sholat yang gerakannya hanya sujud, sehingga sujud tilawah tidak disyaratkan harus dilakukan dalam kondisi suci dari hadas. Inilah pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Asy-Sya'bi, dan Al-Bukhari, dan dinilai kuat oleh Ibnu Hazm dan Syekhul Islam. Di antara dalil pendapat kedua adalah hadis dari Ibnu Abbas, beliau radhiyallahu anhuma mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sujud tilawah tatkala membaca surat An-Najm. Lalu kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin, dan manusia pun ikut sujud. Hadis riwayat Bukhari. Ketika Imam Bukhari membawakan riwayat di atas, beliau memberikan judul bab tentang kaum muslimin bersujud bersama orang-orang musyrik, padahal kaum musyrik itu najis dan tidak memiliki wudu. Sahih Bukhari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah tidaklah disyariatkan untuk takbiratul ihram, juga tidak disyariatkan untuk salam. Inilah ajaran yang sudah ma'ruf dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dianut oleh para ulama salaf, dan inilah pendapat para imam yang telah masyhur. Oleh karena itu, sujud tilawah tidaklah seperti sholat yang memiliki syarat, yaitu disyariatkan untuk bersuci terlebih dahulu. Jadi, sujud tilawah diperbolehkan meski tanpa toharoh atau bersuci. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar. Beliau pernah bersujud namun tanpa toharah. Akan tetapi, apabila seseorang memenuhi persyaratan sebagaimana sholat, maka itu lebih utama. Jangan sampai seseorang meninggalkan bersuci ketika sujud, kecuali ada udzur. Majmu' al-Fatawa. Asy-Syaukani mengatakan, tidak ada satu hadis pun tentang sujud tilawah yang menjelaskan bahwa orang yang melakukan sujud tersebut dalam keadaan berwudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersujud dan di situ ada orang-orang yang mendengar bacaan beliau, namun tidak ada penjelasan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salah satu dari yang mendengar tadi untuk berwudu. Boleh jadi semua yang melakukan sujud tersebut dalam keadaan berwudu dan boleh jadi yang melakukan sujud bersama orang musyrik sebagaimana diterangkan dalam hadis yang telah lewat. Padahal orang musyrik adalah orang yang paling najis yang pasti tidak dalam keadaan berwudu. Bukhari sendiri meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar bahwa dia bersujud dalam keadaan tidak berwudu. Nailul Autar. Pendapat kedua ini yang difatwakan Lajnah Daimah. Pertama, dalam kondisi seseorang boleh membaca Al-Quran, maka dianjurkan sujud tilawah ketika melewati ayat sajadah atau mendengar orang membaca ayat sajadah. Dan yang benar, wanita haid boleh membaca Al-Quran dengan hafalan tanpa memegang mushaf. Untuk itu, dianjurkan baginya melakukan sujud tilawah. Karena sujud bukan termasuk sholat. Sujud adalah tunduk dan ibadah kepada Allah sebagaimana layaknya zikir. Kedua, yang benar bahwa sujud syukur maupun sujud tilawah, baik bagi yang membaca Al-Quran maupun yang mendengarnya, tidak disyaratkan harus suci. Karena sujud ini statusnya bukan sholat. Fatwa Lajnah Daimah. Demikian, Allahu A'lam.